kecantikan wajahmu, kelembutan sikapmu, keindahan senyummu. Api yang menyilaukan mata, sinar keimananmu yang selalu kau pancarkan dalam setiap langkah. Jadi seperti kamu yang aku dapatkan, jadi terhidup wajahmu akan pesta meriah di selatan. Di atas lukaku kau campakkan diriku ini ke lembah derita. Ku harapkan doamu untukku agar aku tabah selalu berjalan di deritaku ini sampai akhir hayatku nanti. katakan satu di antara dua. Daripada mereka harus terpecah, lebih baik aku satu yang ku pilih, hati yang lain bercerita. Apabila tiada yang ku pilih, pasti mereka takkan rela. Dari gocang, lenyaplah kebahagiaan. Apabila satu yang tiada yang kupilih, pasti mereka takkan rela. Padamu aku tak semua ini I'm not afraid to die. Raden. Artis, minta artis satu kali ya. Oh,

tak dapat lagi membedakan siapa dan yang mana. Dan berada

tan suatu.